السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال كما علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung muka surat berapa? Muka tujuh. Dua kan dibaca lah. Haa. Surat tujuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pertamanya asyidiku hidup. Adapun tanda sidik sekalian rusul alaihi salatu wassalam dan amanah mereka itu. Adapun tanda, yakni bukti sidikun, sidik ni lah, sekalian rusul. Rusul ni makna semua rasul lah. Kalau seorang ejeri rasulun, ada waw. Kalau tak ada waw, maknanya semua rasul. Rusul baca ra sim lam, rusul, segala rasul. Kalau seorang rasul, macam nabi lah, seorang nabiyun, gamak anbiya. Rasul seorang rasulun, gamak rusul. Dan amanah mereka itu dan tabligh mereka itu, maka itu firman Allah Taala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, akan apa sesuatu yang mendatangkan kamu oleh rasul, maka ambil oleh kamu akan dia akan apa sesuatu. Dan akan apa sesuatu yang menegahi rasul akan kamu, maka jauh oleh kamu akan dia. Yani tetekala mengetahui Allah Taala akan benar nabi kita dan kepercayaan dan tabliknya yang ini menyampaikan, maka menjadi Allah Ta'ala akan dia bersuruh kepada kita. Dan disuruh akan dia rasul dengan mengikut akan dia. Pada barang yang mendatang, ia rasul akan dia barang kepada kita daripada Allah. Bermula demikian itu menunjuk atas mustahil menyalahi ia Allah. Jadi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia akan barang, kerana mustahil bertukar ilmu Allah Ta'ala itu akan jahil. Dan lazim daripada jahil itu mustahillah nabi kita itu dusta dan khianat. Dan lazim daripada mustahilnya bertukar ilmu Allah, mustahil pula nabi kita itu dusta dan khianat dan menyembunyikan. Maka wajiblah ia nabi bersifat dengan sidik dan amanah dan tabligh. Firman Allah dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang nabi-nabi rasul bawa datang kepada kamu, maka kamu kena ambil terima. Huzu ni ambil gam. Wa ma nahakum, apa yang nabi rasul larang kamu anhu daripadanya, fantahu. Daripada inilah maka yakinlah kita bahawasanya yang dilantik oleh Allah sebagai pesuruh sudah tentunya yang benar. Kerana Allah lantik pesuruh bukan suruh turun ke dunia makan angin. Bukan turun suruh jadi gembala kambing kan. Bukan turun ke dunia dibangkit di kalangan manusia supaya maknanya berumah tangga saja tak. Kerana nak menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah. Dengan suruhnya hak wajib, dengan larangnya hak haram. Maknanya menyampaikan agama. Maka kata Allah, dia tahu bahawasanya nabi ni jenis benar, tidak dusta. Dia tahu dah nabi-nabi ni jenis percayai, bukan khianat. Dia tahu dah para nabi ni dia tidak menyembunyikan apa yang Allah suruh sampaikan. Kerana itulah Allah sebut dalam Quran, apa yang nabi datangkan kepada kamu ambil terima, hak larang bertilah. Orang yang bawa datang perintah Allah ni orang yang Allah percaya. Kalau kita yakin buah lebang juga tu kita. Kata aku tak nak, aku percaya bakal daripada hang. Tak nampak sikit nak kacau aku ni lebang juga pada hang. Ha, tu kita, pasal kita mana ada ilmu. Allah tak ada ilmu dia qading lagi azali. Dahudah. Kemudian kita nak beramal pula dengan ayat ni. Sebab tu kita belajar sifat Rasul, sifat Nabi. Bila kita belajar sifat Nabi, sifat Rasul, ni bukan sifat raja. Ni bukan sifat Perdana Menteri. Sifat Siddiq Amanah Tabligh Fatanah bukan sifat Esko. Bukan sifat pemimpin dunia. Sifat Rasul. Tidak ada pun seorang yang bukan Rasul bersifat seperti ini. Faham? Maka wajiblah kita kena dulukan akan perintah Rasul daripada perintah pemimpin dunia. Tapi kita pemimpin kek dalam kampung, kita ikut hak Rasul kita buat tahu. Mana ambil hak doktor, tolak hak tu. Oh berat menang. Nah, ha. Umat ni bodoh sungguh. Umat tolak perintah Rasul, umat bodoh. Nah, ha. Hak Rasul buat mari dia tak mau ambil. Pok manusia buat mari ambil terima. Nah, tu nyanyi. Kalau hak manusia suruh. Kalau hak Nabi suruh selawat tak lawat. Cerdik ke bahlul? Nah, jawab dia. Nah. Oh, kalau hari Ahad ni masuk jabat kena nyanyi. Peraturan jabat pagi pukul 8 kena nyanyi 4 lagu. Negaraku, lagu negeri Terengganu, ha, ha. Lagu patriotik, ha, satu Malaysia dan lagu Mandu Tiga, ha, ha. Nyanyi api ni ngeskani jawa takbir ngaruh malam karuh cacai Dolekah. Kena nyanyi. Nabi kata, man salla alaiya marratan wahidah sallallahu alaihi asharat. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah ampunkan dosanya 10 kali. Dah layak mana? Pergilah Nabi. Tak ada orang nak layak. 1, 2, 3. Nagarahu. Wadah tadi. Bukan nyanyi tu wadah. Tapi meninggalkan hak selawat Nabi. Dah. Nah. Ha. Orang dia tak boleh gerak. Kena berdiri tegak. Hak manusia tu. Oh. Nah. Ha. Lampu merah. Jadi langgar. Dah. Ijab baru boleh jalan bau. Dah. Undang-undang mana? Manusia buat. Pukul berapa dah langgar merah? 4:30 pagi. Trafik 3 kali ngigau hidup. Tapi oleh kerana undang-undang manusia kita takut. Kenapa? Kerana kita tidak takut kepada Allah. Kita bukan hamba Allah, hamba manusia. Nah, kau suruh baca Quran? Baca. Kalau hak dunia? Baca. Kau Quran hak tu? Tak baca. Nyakit tu. Batu hak Nabi bawa datang ramanya orang Islam tak mau terima. Bukan kita marah nyanyi negara tu kan. Tetapi kalau hak manusia gitu benebeng-nebeng sangat. Tetapi kalau hak agama kita tak nebeng. Jalan hak molek kali jalan Rasul lah. Jalan tak ada tapi. Jalan lain kena tengok dulu. Jalan Rasul kena terima. Tak terima cedera iman. Maknanya umur lah. Di dalam diri kita, dalam rumah tangga, dalam pejabat, dalam kilang, dalam negara, ekonomi, sebagainya. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَبُزُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Nabi bawa datang, mu kena ambil. Apa yang Nabi larang, mu kena tinggal. Hak orang lain dia boleh tasamuh, boleh boleh maaf, boleh berlebih kurang. Nah, time orang ada lampu merah, kita berhenti. Tapi pukul 3:30 pagi tak ada seekor dah sipang, kita tak berhenti, kita jalanlah slow-slow. Faham? Tunggu wak cokok wak dia situ. Dah. Ha. Tapi hak hukum, hak agama langgar. Suruh pakai tudung, tak pakai tudung. Suruh pakai baju kurung, pusat jelek. Suruh main bola alur panjang, tang lor pendek. Ha. Lawan hak mu. Larang orang lelaki pakai gelang, tang gelang. Larang pakai rata, buah rata tekok. Hak Nabi wak mari, lawan sokmu-sokmu. Dah. Ha. Kita ambil titi 2 batang. Kita nak teh. Neh. Ha, dalam kampung kita buat kat tali air. Nampak? Buat kat tali air. Titi satu serik. Batangnya serik boleh nitah. Titi. Papang lah. Boleh nitah parik. Tak jatuhlah parik. Hak segi kita ambil kayu hak patok. Tengah tak ada air. Patok lah. Kalau niti jatuh dalam air. Kita nak suruh siapa niti, doktor hok tubik daripada Nabasiti. Dah eh. Kita ambil seekor kambing neruk. Hang. Hang kambing. Lepas tu kita rubuh situ suruh dia nita. Dia lalu kok patah ke kok seteri. Haki jawab. Ha? Dia lalu kok patah. Dok lalu padahal kambing. Tadika tak ada masuk. Tuan-tuan kata SPM, tazika tak ada masuk kambing. Tetapi kambing cerdik. Hak molek dia lalu. Hak uduh tak lalu. Kita, hak Nabi wak mari molek, tak ambil. Hak manusia uduh, ambil. Bodoh pada kambing. Betul tak? Tak berani nak kata betul. Betul tak? Ha, dah? Takkan kata betul kena ISA. Dah? Ha. Nak suruh mikir, bukan nak kata manusia tu kan minta. Nak? Ha. Suruh minum air halanya, tak minum arok. Nak? Ha. Suruh sekohnya, main judi. Nak ni tangguh semua. Suruh ambil orang yang bersih-bersih jadi pemimpin, ambil orang rasuah. Nak? Ha, tu sensitif ni. Nak? Ha. Orang politik beri pandangan. Nak? Jadi kalau Nabi wak mari tu agamanya. Wa ma atakum rasul. Ma tu apa jua? Yakni agama lah. Yang Nabi wak mari ke kita ni agama. Ha, agama lah. Dengan tauhidnya, dengan fiqahnya, dengan tasawufnya, dengan tafsirnya, dengan hadisnya, dengan akidahnya, dengan larangnya, dengan suruhnya, dengan ceritanya, dengan pengajarannya, dengan amarannya, khabar gembiranya, itu agama. Siapa wak mari? Ibnu Abbas. Ha, Rasulullah. Maknanya terimalah agama. Kalau barang agama terima. Pasal dia datang duduk. Hak lain duduk bawah. Kalau kaitnya agama datang. Masa buka kitab mereka, tak boleh rumah tinggi pada sejik. Ha, dia kaedah gitu. Ha. Hukum kita juga tak boleh hukum manusia tinggi pada hukum Quran. Tadi. Nampak? Dia agama dia duduk datang. Al-Islam ya'lu. Wala yu'la alaihi. Islam mesti datang sekali. Hak lain mesti bawah dia. Sebab tujuan belajar bukan nak hafal. Sidik amanah tabligh patanah. Sidik amanah tabligh patanah. Bapak tembu air dia. Dah. Makna bila kita dah mengaji dah. Maka kita yakin. Para rasul lah. Pemimpin yang mustahil dusta. Yang mustahil khianat. Yang mustahil menyembunyikan sesuatu. Yang mustahil tidak culik. Pak kapan ada sifat ni? Maka aku kena dulukan perintah dia. Mengatasi sekalian perintah raja-raja pemimpin di atas muka bumi. Itu tujuan. Kita bawa lah. Nampak pegangan seperti itu dalam kehidupan kita. Baru selamat. Nah? Ni Nabi kata, Iza maratum bi riyalil jannah fantahu. Fartahu. Nah. Apabila kamu lalu ikut orang duduk mengaji, duduk dengar, duduk tazkirah, duduk baca Quran, belajar tajwid, betul Fatihah, singgahlah. Nabi suruh singgah. Maknanya gilah. Nak? Ha. Tahu dah tapi nak pergi. Takut dah oleh piti raya pula. Nampak? Ha. Nak pergi kan, kan, kan. Nampak di JKK. Ha. Ha, dia mari. Nak? Ha. Wak sela pun bunyi juga. Nampak? Ha. Jadi bukannya kita nak menafikan kepimpinan manusia. Menteri dia ada hak menteri, raja dia ada hak raja. Faham? Esko, hak esko, menteri besar, hak dia, dia ada kepimpinan masing-masing. Tapi kita letaklah kepimpinan Rasulullah, para nabi ni atas sekali. Baru beriman yang lagi, tidak rosak iman itu. Nah, ha, negeri hak pakai gabno, pakai gabno. Bukan suruh tuan. Negeri yang pakai raja, pakai raja. Negeri yang pakai presiden macam mereka, pakai presiden. Tetapi kalau mereka-mereka ini memerintahkan perkara yang dilarang oleh Rasulullah, maka terbatas secara automatik. Nampak? Ketua pengarah, pengarah dalam satu jabat mengeluarkan arahan. Meeting pada esok hari, pukul 8 pagi. Nah, sisi jabat tu, hei, buat lalu petang ni, mengeluarkan arahan. Orang panggil perintah sisi itu ketua kerani terbatas secara automatik. Betul lah. Sebab arahan pengarah lebih tinggi kuasa ni. Dia mana-mana jabat pun gitulah. Tanda lagi orang kata jabat tu, sisi lebih tinggi daripada pengarah. Kalau ada posa, jabat pil kuda. Jabat mabuk dia panggil. Ha. Begitu juga bila sekeliang pemimpin gabung dengan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, gabung dengan United Nations pula, dua. Mengeluarkan arahan bercanggah dengan hak Rasulullah, hak lain kita kena tahu. Nampak? Kullu qawlin aw fi'lin yuqalifun nabiyyin sallam fahuwa mardudun, tiap-tiap perkataan dan perbuatan yang bersalahan dengan Rasulullah, maka perkataan dan perbuatan itu tertolak dengan automatik. Ha. Nabi kata orang yang minum arak sabit kesalahan kena hukum batang 40 pukulan. Kita bermusyawarah adab ni rasa 40 ni. Manggil semua mufti tanah Melayu. Dengan timbalan mufti mari juga. Habis segalanya ketua kodi panggil belaka. Panggil dengan ulama, dengan tuan guru, dengan kiai, dengan ustaz. Guru pelawat, guru melawat. Akhirnya buat resolusi batang 30 kali saja. Ha, canggah dengan Rasulullah. Jawabnya hak ramai ni tertolak automatik. Ha, automatik. Bila kita jalan dia satu, dah ayat kelas, naik dia dua. Nampak? Ha, baru panggil orang beriman. Baru tiba Islam. Nah. Jadi tujuan belajar sifat Rasul supaya kita anggap, kita letak, kita ubah perintah Rasul mengatasi perintah segala pemimpin dunia. Nak? Baru jamin. Juru kan? Lepas tu kita nak buat kerja-kerja. Nak kontrak, nak buat stadium, ni nak baca atas utuh, ni nak buat jamatan, ni nak buat epok tu. Ha, ha, dunia. Tapi dalam bak ni, perintah Rasulullah paling tinggi. Baru orang panggil orang beriman. Ha, kalau anggap perintah manusia lebih tinggi pada Rasulullah, bukan orang beriman. Orang Bukit Iman. Ha. Ha. Bermula sekalian Rasul yang lain itu seumpama Nabi kita. Semua Rasul-Rasul sama. Bukan Nabi kita seorang benar. Semua Nabi benar. Nabi Yusuf, Nabi Zulkarnain, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Saleh, Nabi Hud. Habis cuma Nabi punya. Kerana Nabi-Nabi ni Allah yang lantik belaka. Bukan Nabi Muhammad SAW seorang Nabi Allah lantik. Semua Nabi Allah yang lantik. Kerana maksud Nabi itu sendiri adalah orang yang dilantik oleh Allah. Nah. Ha. pemimpin yang ada atas muka bumi kita lantik. Dari presiden Barack Obama. Waktu orang putih lantik dia mengundi. Demokratik dengan Republican. Republican demokratik. Itu lah salah satu. Pakat mengundi. Nah. Ramai menang putih undi ramai belah Barack Obama. Naik Barack Obama. Mengundi pula tahun lepas kurang pula Barack Obama. Naik Barack. Boleh. Nah. Itu manusia lantik. Nah, dia naik turun, naik turun. Ini Allah lantik. Maka tak ada lah kena pecat. Nah, tak ada lah Rasul kena pecat letak jawatan. Mereka seorang lah yang baru ni Selangor letak jawatan Rasul. Nampak ajikan. Nah. Rasul kembali ke pakar jalan. Rasul apa gitu? Ada tak rasul sesak? Lepas tu nak kembali pakai jalan tu bukan rasul. Nah, ubi seller. Dan ada penyahan pada zat mereka itu alimu salatu wassalam yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya. Maka iaitu satu sifat juga. Al-a'rad al-bashariyah allati la yu'addi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Kalmarat wa nahwi. Artinya, iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi seperti sakit, yang sedikit dan seumpamanya. Lawangnya wajib sekiranya mereka itu perangai dengan perangai yang tersebut itu atau mustahil, iaitu mustahil. Baik. Kemudian para nabi-nabi ni, para rasul-rasul ni, dia ni bersifat dengan sifat manusia. Nah, kita belajar sama-sama dah ulang haji. Nah, tak apa kan kita hidayah itu sibian ni petunjuk bagi budak-budak. Kalau kita dah alim lagi, kita ni budak-budak lah. Nampak? Asyikhu bila ilmi tiflun. Nah, syair Arab berkata orang tua tanpa ilmu itu kanak-kanak. Nah, watiflu ma'al ilmi syaikhun. Dan kanak-kanak tetapi alim hukumnya tua lah dia. Nah, sebab tu semayang jemaah dua mah cucu dengan toki cucu jadi imam. Umur cucu 7 tahun, toki 70 duduk belakang. Pasal apa? Pasal toki tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu dalam segi fiqh semayangnya, budak-budak lah kena duduk belakang. Cucu dia 7 tahun pasti ada tekok, tapi alim hukumnya orang tua kena duduk depan. Dah kata toki duduk depan pasal ra'i, ra'i. Tak sah. Sebab apa? Tak sah kerana toki sirotan lebih. Faham tak ni? Tak ada ilmu. Nah. Jadi para nabi manusia. Ini nak menolak akan pendapat mereka-mereka yang sesat. Umpamanya golongan Kristian. Kristian ni kata nabi ni jenis Tuhan. Nah. Kristian ni kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Bukan manusia biasa, anak Tuhan. Takkan anak manusia, ayah Tuhan. Tak. Dia tak ada gitu. Nah. Kalau ayah Tuhan, anak Tuhan. Ada ayah kubah, mak kubah, anak kura. Mana anak kubah. Nah, ini karuknya Kristian. Sebab tu sekarang padri-padri masuk Islam. Nampak? Padri masuk Islam. Paling banyak di Amerika Utara. Padri masuk Islam. Tetapi dirahsiakan. Tidak dihebohkan. Tak masuk dalam paper-paper. Nampak? Kerana tak mahu memalu mengaibkan ajaran Kristian. Dah kata orang Islam masuk Kristian? Masuk. Mak lepik. Hak jahil. GRO masuk Kristian Islam. Oh, nampak? Hak jenis dak semayang pelacur masuk Kristian. Nak cari titik. Neh. Ha. Ulama dah masuk Kristian. Tapi ulama Kristian masuk Islam. Nampak? Ha. Dia kata Jesus Christ. Iaitu Nabi Isa. Kita panggil Isa, dia panggil Jesus. Nampak? Hak tula je, orang tula je. Hak gambar sadar ni. Kan dia kan? Di batang kayu tu. Nabi Isa dia kata tu. Ha? Ha. Dia ni Nabi Isa. Dia Isa. Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Boleh ke dianyong isa? Tak apalah. Neh, saya nak nak orang ni isa, isa samat. Neh. Ha. Ni mu suka. Mu politik dah mu. Neh. Ha. Orang putih Kristian panggil Yesus. Jadi mereka kaji macam mana ni Yesus ni manusia diperanakkan oleh Siti Maria. Tiba-tiba dalam ajaran Kristian menganggap dia anak Tuhan. Keluar dia beranak kot jalan biasa, bukan belah ha. Beranak Siti Maria yang beranak. Nampak? Maryam, Maryam tu kita panggil Maryam. Bahasa Arab mim rayami Maryam. Kalau nak biar nama nak buah nama anak perempuan Maryam. Mim ra ya mim. Mim bari jatah ra pasti. Mar ya mim Maryam. Nampak? Tengah-tengah tu dia buah nama Maryam. Jadi Maryam. Dia kata nak buat maya ajak kan ustaz. Dah pula bini saya tu nah. Allah muluk. Tak berhenti pelabek. Dia minta nama dia sikit. Nama Maryam. Ha, ratuk tu oh, meriah kamu. Mulut macam betul ya. Pang, pang, pang. Ha. Maryam lah. Neh. Ha. Dalam ajaran Kristian dia panggil Mary. Dah tak betul dia. Nampak? Mary. Virgin Mary. Mary yang dara. Maryam yang dara. Bapa dara. Tak ada suami. Beranak Nabi Isa. Nampak lagi? Ha. Dara kan? Anak dara. Ada anak dara beranak? Tak ada. Anak dara seorang tu beranak. Siti Maria. Kalau anak dara lah kampung beranak, itu bukan dara. Itu sudah tidak ada dara lagi. Faham? Tapi Siti Maria beranak dara. Kerana bukan melalui persetubuhan dengan tiup roh. Nampak? Dia panggil Virgin Mary. Maryam yang masih dara. Sama dengan ajaran Islam. Cuma dia buat Siti Maria bini Tuhan. Nampak? Ha. Anak ni Nabi Isa anak Tuhan. Ni karut belaka. Jadi mereka ni kaji-kaji-kaji hadu dengan Quran. Quran kata rasul pilihan Allah yang diberikan mukjizat tetapi bukan anak Tuhan. Dia adalah utusan Allah. Dia boleh terima benda ni. Akhirnya paderi masuk Islam. Bukankah paderi gereja macam hak cerah lanjutkan tu cahaya tu. Kardinal. Kadina tinggi lah kalau dalam padri. Padri biasa je. Faham? Ha. Kadina bukan hak jalan raya tu. Tu kadina tebu kan tu. Hak pakai piyok panjang tau. Ha. Ha, piyok panjang. Ada palik datang. Palik dia macam UFO tu. Kopi dia. Oh tu besar tu. Hak tu ada cang boleh jadi pop. Nah. Ha. Mana ulama' besar? Masuk Islam. Pasal dia kata karut, Nabi Isa manusia. Gitu semua Nabi manusia. Yahudi sesak tak? Dia kata Nabi anak Tuhan tak? Uzair, Nabi Uzair, anak Tuhan. Jadi sesak. Bukan Nabi manusia. Nampak? Dalil Nabi manusia mereka ni dilihat oleh para sahabat. Sahabat tengok manusia. Nah kitab-kitab biasa di kitab-kitab tahir, dia kata Aradul Basyariyah. Iaitu tabiat manusia. Tabiat manusia ni lapar nak makan. Dahaga nak minum air. Mata ngatuk nak tidur. Bila dewasa nak cari nak nikah. Nak nikah cari makan. Cari makan bela, bisu-bini, sakit. Nah. Ha. Lepas itulah yang dilihat oleh manusia-manusia keliling Rasul. Memang ni yang ada berlaku pada Rasul. Maka bukan Tuhan. Tuhan bukan jenis makan. Tuhan bukan jenis nikah. Tuhan bukan jenis nega, gula kambing. Sakit perut, ibu air para rasul. Sahabat cerita kami, dia ambil air, Nabi nak buat cucu, buang air, cik. Kami cari air. Dan Tuhan ada, cik. Waktu turun ayat, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah kepada manusia-manusia bodoh itu. Yang mengatakan Nabi itu jenis Tuhan. Bukan. Innama hanya senya aku. Ana basarun. Manusia. Ha. Manusia. Ha. Ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki, berlari, peluh, sakit. Kalau luka tu ambil darah manusia tu. Nah. Tapi bukan manusia macam kita. Manusia luar biasa. Jangan kata manusia biasa, luar biasa. Mana ayat luar biasa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tu luar biasa. Yuha ilayya. Aku manusia macam kamu juga, mislukum. Tapi aku yuha, diberi wahyu kepada aku. Kita terima wahyu tak? Dah, manusia biasa. Nabi terima wahyu. Bukan manusia biasa. Manusia pilihan Tuhan. Ha, itu beza. Nah. Ha. Tetapi perangai Nabi dengan perangai manusia ini tidaklah membawa kepada naqsin, kekurangan. Maknanya kenapa walaupun para Nabi, para Rasul dia berperangai bertabiat dengan tabiat manusia seperti makan, minum, berkahwin, berniaga dan sebagainya, tapi tak sampai lara. Kita makan sampai jadi lara, minum sampai lara. Ha, berniaga sampai bahan lara. Nikah punya pasal sampai lara tu. Ha, para Rasul tak ada. Contohnya, manusia bila lapar dia makan, maka Nabi makan. Kerana makan a'radul basyariyah, perangai manusia. Nabi sahabat-sahabat tengok Nabi makan. Banyak sangat hadis. Umpamanya Nabi makan dengan tangan kanan. Tengok. Nak makan sambil duduk. Ambil lauk tok dekat dulu. Mana makan? Tetapi Nabi makan tidak macam kita makan. Kita makan kadang-kadang molek, kadang-kadang tak juruh haruh. Mana molek? Baca bismillah. Mula dengan tangan kanan. Dan sambil kunyak, tak bercakap. Nabi bila dah kunyak, tak cakap. Bila telang, baru bercakap. Lepas bercakap, ambil bulat makanan, bunang mulut, kunyak, tak cakap. Bila telang, baru bercakap. Ha, dia adab-adab yang baik. Kita makan juga, tapi tak jaga adab. Ha, tu kata, nafsing, kekurangan. Nabi kata, siapa yang tak makan dengan bismillah, maka syaitan makan bersama-sama. Syaitan kata, ha, mari belakang rumah ni eh. Dia tak start dengan bismillah. Habis syaitan dalam kapung tu, mari belakang. Nah, Nabi kata, bila dihidangkan makan malam, asyak ni makan malam. Nah, maka syaitan pun mari ngita, kok naku, kok lubang latar, kok pitu. Mari tengok. Nah, ha, dia ngadang baru. Dia tengok, hai, hai, hai, hai. Tengok makan tak bismillah. Bila makan tak bismillah, syaitan yang intai tu Nabi cerita, dia panggil segala kawan-kawan dia yang ada di ni. Tak pasal minggu kat street light. Mari, mari, mari, mari, mari sini lah ke. Rumah ni tak baca bismillah. Habisnya pakat makan bersama-sama dengan tuan rumah. So, imam. Kata imam sini, kata imam lain. Faham? Ha. Kenyang. Mana seolah orang yang akan beritahu mutut ilah Allah. Dok bismillah juga. Hari baka makan rumah ni. Habis pakat makan. Tupang makan. Kita singgang, dia singgang. Melaut tu dia lah. Dia malah nak masuk datang. Nak ramah-ramah nyolah layang. Cerita tu kan masuk. Tu ni Nabi cerita. Kalau ramah nyol tu kita tambah dah. Tapi yang makan bersama tu hadis Nabi. Ha. Ha. Bila ada rumah hak baca bismillah, dia kata celaka sungguh. Lapor lah kita malam ni. Kawan kata, buat apa? Baca bismillah tak setarang rumah ni. Nampak? Habis menyandor. Bila tembok depan tu. Lapor perut malam. Tak makan, tak minum. Buat apa? Orang pakat baca bismillah. Nampak? Jadi orang yang makan tak baca bismillah, orang tu telah kekurangan maruahnya. Martabaknya kurang. Nampak? Haa. Makan dengan tangan kanan. Bakar berok tangan kiri. Tak payah mana. Munak bakar masjid harga juta tu hamu. Munak bakar BMW harga 2 juta tu hamu. Munak bakar helikopter. Ha, 13 buah. Tak ada dah mu kaya. Tapi ikut Rasulullah. Ha. Dia kena gitu. Neh. Ha. Seorang laki-laki dia makan dengan tangan kiri. Nabi kata kul bi yaminik. Dia kata la aqdiru bi yamin. Makan dengan tangan kanan. Dia ada tangan kanan, aku tak rau. Dia buat mengaji. Bukan sahabat ni orang Badui. Ha. Dia buat main ke Rasulullah. Dia buat jawab. Boleh jawab, jawab. Nak? Ha. Patut Nabi kata, akan buat selalu lah. Dia pergi jawab juga. Padahal tangan kanan dia molek. Nah, dia malah nak makan tangan kanan pasal Nabi tegur, dia kata saja tangan kanan dari akal sakit. Maka tangan kanannya tidak boleh diangkat sampai mati. Itu cerita dia. Ha. Dalam kitab hadis itu. Bila letak pada dia kata dari akal tu, berkat Rasulullah tangan dia dari akal semua, lepas mati. Lembek. Ha. Padahal tadi boleh lihat dia. Nampak? Ha. Nabi makan kali Nabi manusia, kita makan. Kita manusia, tapi Nabi tak makan hak haram. Kita makan juga. Tak ada perutak, haram perutak juga. Dia orang ambil belaka, ambil. Ha? Bertemu ambil kau. Tambahan belaka. Rezeki jangan ditolak. Tak. Ha. Demu saing lah, saing. Dah menang. Nah. Ha. Demu kaya tahan kau, waisang. Ha, dia kata, cantik orang miskin, rezeki jangan ditolak, ada kabel bawah. Faham? Ha. Nabi-Nabi tak faham, hak haram. Nak? Ha. Kita tipu, hija tipu, timbang hak kurang, kabel lebih, hak lebih. Kabel kurang tak bayar lagi, kabel bayar dah. Habis bayar dah, kata tak habis bayar lagi, tak habis bayar, kata habis bayar dah. Kala jual kain hak malik-malik, hak kain seluk lawa-lawa, boleh atas. Kala-kala hak tak masuk, buku dilip bawah. Ha, kakak-kakak semaga, hak mana, hak kilat malik, betul malik, baki aku semua, buat depan. Hak rayuk-rayuk kaki, buat belakang. Nampak? Jadi banyak kekurangan dalam makan minum. Nak? Ha. Hak makan gaji, tembok, minum air, hak sampai 30 minit, jadi 2 jam minum air. Nah, hak patut pangkat diri balik, betul, pak petang, makan telefon saja, tak pergi jabat. Nah, ha. Banyaknya benda tak betul dalam hasil makan minum. Orang Nabi, ada itu. Nah, ha. Batulah dulu-dulu dia berkat. Nah, orang dulu-dulu berkat. Nah, kita tak berkat-berkarak ni. Nah, lambat nitah. Bahan, nitah. Nitah je, nitah je. Macam orang Filipina. Bahan katok, bahan kera, bahan habis makan belakang. Katok je tepung. Kera hingga asal pedas orang Filipina kan main. Nah, ha, kita tengok. Tengok lah TV, kotor. Oh, tak gamut kotor dah. Mu ayah si. Bahan bitis dara, anak dara mu. Bahan saka dah lebang. Dadah tulis. Nak? Kau tulis ke makan haram? Nah, ha, cuma comel lah nampak. Belah jati batik. Tapi fitih lebong seka. Nah? Ha. Sama-sama Tuhan tak terima belaka semayang. Nabi minum air ke? Pasal Nabi manusia. Bila dah ke minum air. Sahabat kulit yang nampak. Oh minum air. Manusia. Jadi bukan Tuhan-Tuhan. Bukan jenis minum air. Tapi tak minum macam kita. Nabi meninggalkan adab makan minum. Ratusan hadis. Tengoklah kitab Sahih Muslim. Bab adab makan minum. Ratus hadis. Tengok kitab Sahih Bukhari. Tengok kitab Nailul Autar. Nah. Beratus hadis bab makan minum je. Dah kita mana kerti. Dah tak cara. Nah. Tak tahu ke benda. Nah. Belah cacang jangan makan. Kali nak makan duduk dulu. Mereka tak ada kursi nak duduk kotor baru makan belah berdiri. Nah, kita bukan kata belah cacang, belah jalan makan. Bukan jalan siap lambung ni, lambung kacang. Lambung kacang tu. Kera tak lambung itu. Ganas pada kera. Nah. Ha. Bukan orang sini ni, orang Bagan Pinang. Nah. Ha. Kita berhenti kat tu dah. Ha. Ada pun tanda harus perangai manusia, wallahu alam. Kita tengok soalan. Ramai orang muda hari ini tak tahu benda sifat 20. Adakah kita tak tahu sifat 20 segala amalan kita akan ditolak? Atau wajibkah kita mengetahui sifat Tuhan satu persatu? atau memadaikan kita tahu wujud artinya ada, gidam artinya sedia, bakar artinya kekal dan seterusnya. Baik. Dia gini, tak ada pun sebut dalam hadis, dalam Quran suruh dan wajibkan kita belajar sifat 20. Yang adanya sifat 20 ni disebut di dalam Quran. Disebut dalam hadis, ulama ambil je lah. Dengan sifat-sifat ni kita dapat jadi umat yang mentauhidkan Allah. Maka diletakkan, disusun dalam kitab, jadilah ada sifat 20. Ada nombor nak memudahkan belajar. Faham? Ha. Zaman Nabi itu turun ayat, dia pun cerita ayat, Nabi pun tafsir. Gitu lah. Esok turun ayat bak nikah, cerita bak nikah pula. Hurai gini-gini. Lusa turun ayat bak tayamu. Tulak cerita pula tentang Allah Maha Mengetahui. Nah, jadi ikut ayat turun. Jadi kita zaman kita ni mudah ulama dikumpul. Nah, sebab itulah. Tak mesti dengan kita bilang wujud kidam bapa muqalafatul hadis wadanya kudak idak sama bahasa kalam sapa habis. Tetapi yang wajibnya kita faham bahawasanya Allah, kita yakin Allah itu ada, Allah itu hidup yang tidak mati selama-lama. Allah lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan begitulah kita kata. Bukan siapa kita boleh hurrah suti siapa panjang lebar dah. Nah, sebab itulah orang yang boleh terjemah dan isbatkan makna syahadah, dia beriman dah. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam hati dia. Dan dia mensabitkan sungguh-sungguh memang tidak ada Tuhan lagi selain daripada Allah yang patut disembah, dan memang Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan itulah ada keyakinan dia, dia tak belajar sifat 20, dia mati-mati beriman. Faham? Cuma ulama mewajibkan belajar supaya dapat memantapkan iman. Bukan dengan dua kalimah syahadah saja. Nak, dan kita hidup lepas pada kalimah syahadah, kita hidup sebagai orang beriman, nak jaganya iman kita, nak kuatkan tauhid kita pada Allah, maka dengan sifat-sifat ini kita dengar, kita belajar, maka kita akan lebih kuat iman kita, bukan sekadar mengetahui maksud syahadah. Itu tujuan. Nah, sebab bila kita belajar, Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa, maka barulah kita sedar manusia ini tidak berkuasa sebenarnya. Nah, maka bila manusia tidak berkuasa dalam melaksanakan Islam, kita tidak takut kepada sesiapa pun. Yang kita takut hanya Allah. Allahu Akbar. Soalan seterusnya. Baru ini saya dengar syaitan, ada orang kata syaitan suka duduk pada tiga bahagian tubuh perempuan, iaitu muka, dada dan pinggul. Benarkah ustaz? Apakah maksudnya? Dia kata kawan, dia kata syaitan bagi duduk kat tiga bahagian perempuan, kat pinggul. Pinggul kat mana bang? Punggung lah. Panggil pinggul. Gana panggil punggung. Ni punggung dua tir. Eh? Kalau orang kedah kumpok. Kau tula je. Eh? Orang bagian pinang buntut. Kau tula. Dada, pinggul dan muka. Dia kata betul tak duduk situ? Dia tanya kawan tu kan. Kau dia tukang kabar, kita tak dengar lagi. Kau duduk sini. Yang kita dengarnya satu hadis dhaif mengatakan syaitan itu dia duduk pada tubuh, makna tubuh seorang wanita untuk memberi fitnah. Itu hadis-hadis yang dhaif. Boleh kita riwayatkan dia. Nah, sebagai pengetahuan. Hadis sahihnya tak sebut duduk kat pinggul. Ya, sekadar kita tahu dah. Hadis sahihnya Nabi kata innal mar'ata idza adbarat ala sit idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat ala surati syaitan atau kama qala. Sesungguhnya seorang perempuan itu dia berhadap kepada kita, dia berhadap atas rupa syaitan. Dan bila berpaling daripada kita, lari atas rupa syaitan juga. Bukan wanita tu syaitan. Maknanya syaitan dia hias akan pandangan kita nampak hebat perempuan. Tengok bapak kan, kalau kita jalan gini, dia lemari. Dengan seluarnya, dengan baju keknya, dengan lecu ni, dengan shadow tak kelopak mata. Nah, ada silap pula di bawah tepi ni bunga api. Oh, tome. Nah, atas rupa syaitan atas kita. Oh, power awak ni. Oh, gawe. Oh, power. Tu baru ke depan dia pusing pula bumper belakang. Kita dah jadi kisah dah, patah tu. Mana? Nak pandang lelih dah sang surat. Patah tu. Jangan main. Nah, hantu kata ada banyak fitnah. Nak hidup situ. Nah, jadi tu semua. Tapi nak kata duduk punggung, duduk kat hidung, duduk ni. Wallahu a'lam. Bagaimana pula pada tubuh badan laki-laki tak duduk? Dia duduk pada telinga kiri laki-laki, kata setengah riwayat. Lepas tu dia duduk nyocong. Sagi surah, sagi sejik kali malam ni. Jika roki, bawah. Di situ lah bawah. Mungkin nyaji dengar sama pun kan boleh jadi ustaz bawah. Bodoh tu legak. Katanya syaitan. Kita pun, ya sungguh aku nak tahu orang dengar ni. Malah aku je. Bila kita ikut dia, dia pun kata orang kita. Ada apa orang kita? Nah, cari berdera lah. Ada orang kita. Tunggu. Tak percaya, panggil tu imam. Duduk kat rambut ladang. Faham? Tanya sibuk. Lepas tu saya lopsi. Masa orang lalu tunjuk. Ada tak mutuh terbalik? Ada. Orang tengok. Mutuh tu. Tak ada syaitan dah situ. Tapi orang puang, dia pakai baju kurung. Dia peluh. Kali nampak labu putih. Tok imam tengok gitu yang dah bersedia. Ging, jarik mayang. Tangku nut lu. Anyu. Pasal apa? Dia tubuh badan dia fitnah. Tosa ke jisim tubuh badan orang puang. Bayarnya kita tengok lewat dah. Tunggu. Tapi kalau datang. Orang sungguh kita tengok juga. Kalau sama lelaki cek. Tengok orang betih orang lelaki syok. Dah tak mari langsung. Tengok lah. Dah tak mari langsung. Tu set tak kali tu. Dah kali orang puan. Naik dengan. Tengok lah. Muslim pun sama je. Dia wakil je. Sama je. Soalan seterusnya. Banyak ni. Allah Rabbi. Sambung. Kalau kita jawab semua ni habis kedua bagi. Seorang isteri yang masih dalam iddah, apakah suaminya bertanggungjawab melakukan zakat fitrahnya? Ya. Isteri dalam iddah ni isteri lah. Faham tak? Isteri dalam iddah ni isteri lah. Dia ni yang kita tak kena keluar fitrah janda kita. Isteri dengan janda ada beza tak? Isteri kita kau boleh kahwin tak? Tak boleh. Janda? Boleh kan? Walaupun kata aku tak repa menikah dengan janda tu. Kata-kata buat berdua lima. Mana tak? Bila cerita dalam iddah dia panggil isteri. Nampak? Isteri dalam iddah ni. Faham baik-baik. Nah, tapi separuh kita milik, separuh sudah terlepas. Mana yang masih kita milik, perintah. Isteri yang dalam iddah kena cerai, nak keluar rumah, wajib izin suami. Nak balik rumah mak kejap, bang. Mesti suami izin. Tak izin, tak boleh. Nampak? Padahal kena cerai dah. Ha, tu. Ada perintah suami. Kuasa betul. Nak? Ha. Wajib suami beri nafkah. Nak? Ha, tu. Tapi bila habis iddah, dipanggil janda. Dalam iddah bukan janda. Jantu. Ha. Habis iddah baru nama janda. Bila nama janda, tak payah. Tak wajib keluar fitrah. Ne? Ha. Begitu juga isteri yang belum diserah kepada suami. Tidak wajib suami bayar fitrah. Walaupun telah 20 tahun akad nikah. Lama dah. Tahun 89 akad nikah. Sekarang 2009, 20 tahun. Tapi 2010 baru nak menyambut menantu. Wak cotoh. Maknanya nikah 20 tahun ada rumah mak dia lagi. Dah asal lagi ke suami. Faham lagi tak? Fitrah atas ayah dia. Bila dia atas rumah suami, maka fitrah atas suami. Wajib. Nampak tak? Gitu juga bila cerai dah dalam iddah atas suami. Berak habis dah 3 kali suci. Jadi janda. maka suami tak wajib bayar fitrah. Balik semula atas ayah dia pula. Siapa umur berapa ayah beri wajib beri nafkah kepada anaknya setelah bercerai? Umur anak perempuan, umur anak laki-laki. Anak perempuan ni dia bersama-sama dengan ayah, sama-sama. Cuma anak laki-laki ni lah sampai kepada umur balik dan dia umur yang ada kuasa bekerja. Ha, begitu. Nek? Ha, puan ni tak ada. Bila tak nikah, dia kira bawah ayah semua. Yang ada selepas ni, ada anak laki-laki. Anak laki-laki dia umur 17 tahun dah. 18 tahun, contoh 18 tahun. Contoh lah. Mampu bekerja dah, tetapi malah nak kerja. Duduk saja makan minum. Tak wajib dah ayah tanggung. Nampak? Pasal dia sampai pada umur yang mampu berdikari. Mampu cari makan dah. Nek? Ha, lepas takat tu. Tapi ayah nak beri juga makan minum, tak ada soal. Tapi situ saja kewajipan. Nek? Tapi anak yang tak mampu sampai mati lah. Anak Down Syndrome. Anak OKU. Anak tu gila. Sampai mati, ayah kena tanggung. Nafkah makan minum. Pak Nggak? Nak? Ha. Soalan seterusnya. Bila kita tak ingat hutang orang yang kita hutang, bolehkah kita sedekahkan kepada tabung surau masjid dengan niat pahala beri kepada orang yang kita hutang? Caranya begini. Yang mula-mula kita kena cari dulu tuan punya hutang. Tak ada dah tuan punya hutang, mati dah. Yang ada maknanya ayah dia. Kawanmu tu mati dah hari tu, congek putuk. Langgar dengan lebih minyak umpama. Ayah dia ada. Wajib kena beri pulang kepada waris. Hutang tu kena beri ke waris. Orang kata tak ada dah. Dia pindah tak tahu duduk mana. Hari tu jumpa sekali ni atas Gunung Ledang. Dia ni tak tahu lah. Maknanya putus asa daripada berita. Faham ni? Bila putus asa daripada berita kat mana duduk, baru boleh beri kepada surau dan masjid. Niat baik ini adalah sedekah daripada tuan punya hutang kepada masjid dan surau. Dan kita berdoa agar Allah jadikan tuan punya hutang di akhirat nanti halalkan hutang kita tersebut. Bila kita beri dah 100 riyal ke masjid, kerana tak jumpa dah dia, tiba-tiba mari pula pada tahun hadapan. Padahal 30 tahun kita cari. Nah, ha, rupanya bukan. Mula duduk di Jerman. Mana? Balik pula. Eh, jumpa pula. Eh, jumpa juga. Aku cari mu 30 tahun. Nak bayar hutang mu hari tu RM10. Dah tak jumpa aku isu dengan masjid dah pun niat. Kalau hak niat baru bayar, Allah, bawa gitu semua menoh, bukan banyak 10 riyal aje. Aku dah halah aku nak juga sekarang ni. Ha dah. Ha, kena bayar kan. Dah diminta dah dengan tabung masjid, tekman-tekman nak minta balik 10 riyal, tak boleh. Kena bayar duit lain. Faham lagi? Neh? Ha, dia gitu. Kalau negara kita Malaysia banyakkannya pakai serban ikat kerana kita maklum bahawa cara begitu sunnah. Tapi macam mana pula dengan orang yang pakai serban macam pakai tudung? Adakah cara begitu sunnah juga? Cuba terangkan semua cara memakai serban. Nabi SAW pakai menurut hadis syukur. Dia kata kalau orang di Arab Saudi, dia pakai tudung gini je kain. Faham tak? Jadi hak manusia ni sunnah. Jawabnya sunnah belaka. Nah, ha, cuma Nabi banyak memakai serban. Almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluk, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Nah, dia berkata Nabi pakai ni 3 perkara. Yang pertama yang banyak Nabi pakai serban. Yang kedua banyak juga Nabi pakai kolam suah, kopiah. Nah, ha. Dan yang ketiga Nabi pakai selendang. Kain selendang. Kain selendang ni lah hak cukup ni. Nampak? Eh? Jadi kain selendang, selendang. Serbang, serbang. Hak manusia kita nak makan. Nak makan selendang? Ha, boleh makan selendang. Tak ada masalah. Nah, ha, cuma orang Arab Saudi belah ni ubah selendang. Dalam dia pakai piyah, dia ubah kain serbang sebagai selendang. Dia tak ikat. Ada pun orang Sayyidina Ali, Nabi ikat. Nampak? Nabi Sayyidina Ali lalu depan Nabi. Nabi tu lo ikat. Kerana Sayyidina Ali ikat, tak sama. Nabi ikat. Adalah kitabul libas. Nabi Zeki ikat. Lepas tu waktu beli ekor kot tengah berikat. Nah, tu ikat. Nah? Jadi tiga ni dapat sunnah. Cuma yang paling banyak orang Nabi duk amal, Nabi pakai serban di atas kopiah. Nampak? Pak kain gitu, sahabat pun pakai. Nah, sahabat pakai. Kalau kita musafir hari Jumaat, adakah kita kena niat jamak qasar dalam waktu Jumaat atau kita niat fardu Jumaat saja lepas salam kita bangun dan kita semayang jamak qasar asar? Jawabnya, kita niat jamak semayang Jumaat, jamak dengan asar, faham? Allah itu semayang fardu Jumaat, jamak dengan asar. Qasar dia lagi dah semayang Jumaat. Semayang Jumaat dia bukan empat rakaat, dua dah qasar tinggal satu. Ha, tak? Tak payah niat qasar, niat jamak. Habis pada semayang Jumaat, tak tahu wirik, ngetik imam, terus bangun semayang asar. Semayang asar baru niat qasar. Allah, aku semayang fardu asar, jamak dengan Jumaat, qasar. Ha, kena tu. Kena? Soalan seterusnya. Kalau sengaja melewatkan fidyah sehingga selepas beberapa hari, hari raya puasa itu fidyah bagi orang sakit, tiada harapan sembuh. Soalan, adakah dikira berdosa? Dia fidyah ni jangan kata setengah ulama menurut satu pendapat, jangan kita lebihkan daripada hari raya. Nah, maknanya kita sakit tak puasa, tak puasa kita bayarlah. Memang sebab kita sakit, kita keluarkan dalam bulan puasa sebanyak kita meluarkan zakat fitrah. Nah. Kalau kita terlupa tak apa. Nah. Bukan tak apa, Tuhan wajib kena qada. Tetapi tidaklah kita dikira sebagai berdosa. Soalan seterusnya. Apakah pandangan ustaz tentang pendekatan dakwah dengan cara menyindir? Haramkah solat, haram solatkan orang munafik, bahkan perlu disebarkan bahawa dia munafik agar tak disolatkan. Tapi bukankah dengan itu bukan aib si mati? Baik. Dia kata kalau kita berdakwah, kita nak suruh orang semayang, dakwah ni ajak. Jadi budak-budak duk main getah ramai tarik, dia pun sindir lah, mari lah semayang, tak main getah pun dah sedap mana kau. Nah, lagu pun dah, aku dengar dah pun sedap. Nah, main kita pergi semayang dahulu, mana ada sindir situ. Nah, jadi tak ada masalah sebab sindir ni banyak dalam hadis. Sindir ni banyak dalam Quran. Nah, bahkan nak kerah pada sindir, ugut. Boleh lagi. Berarti dia ada tarhib wa tarhib. Menggemarkan orang dan memberi amaran dengan menakut-nakutkan orang. Dibolehkan dengan niat yang baik. Cuma yang kita kena pandai. Nak berdakwah ni kena pandai. Nah, waktu kalau kita sindir orang, orang pandai sindir, orang terasa tapi terasa dia tak larat, tak sampai balas. Sindir tak terasa, tak payah sindir, buat apa guna sindir? Nah, sindir perkara akhirat tak ada masalah. Jangan sindir perkara dunia. Nak, nampak nak kekayaan, tak nak bintik, tak sindir kan, aku tak boleh begini-begini. Tu tak ada faedah hak gitu. Nah. Kemudian dia kata kalau orang munafik, dia kata tak boleh nak semayang mayak je. Memanglah pun. Wala tusalli alaihim, jangan kamu semayangkan mayak munafik. Nah, maknanya mereka munafik ni munafik kafir. Tak boleh semayang. Nah, bukan perang orang Islam tapi perangan munafik. Mana antara Islam perangai munafik, dia beriman sangat, dia terima belaka hukum Islam, tapi berahin nawak cakap. Berahin nawak ni salah satu daripada sifat munafik Nabi Kabo. Hak tu bukan munafik tapi, faham? Hak tu munafik perangai PA. Hak tu semayang-mayang, neh, cuma dia melakukan seperti perbuatan orang-orang tapi munafik, neh. Dia gitu. Malainkan kita tahu bahawasanya orang ini memang munafik kufur. Dia pura-pura mari duduk surah duduk masjid kami dengan orang Islam. Kita dengar dah cakap ganda-ganda dia. Dia menghina Islam, menghina Nabi dan sebagainya. Tuhan tunjuk dah cerita. Nampak? Dalam Quran. Bila duduk dengan orang-orang yang beriman, dia kata, inna ma'akum. Kami beriman juga seperti kamu. Dan bila dia ni balik kepada kaumnya, dia kata, inna ma'akum. Nampak? Kami puak mong, kami wak lolok je dengan set-set beriman. Kalau jelas lagu tu, kita kena royak orang. Nampak? Dia ni nipak. Kerana hot belakang memang dia hina Islam. Depan dia wak lolok cakap Islam. Ada bukti. Tapi kena tengok juga nak sebar. Takut kita nak. Nak? Kena tengok keadaan. Soalan seterusnya. Kadang ada orang Islam beritahu kita nak masuk Islam, adakah kita perlu suruh dia mengucap syahadah pada masa itu juga? Atau bawa dia ke pejabat agama? Kan dalam jalan dia kemalangan dan mati kedudukannya sebelum bersyahadah. Bagaimana cara orang itu masuk Islam? Baik. Orang nak masuk Islam ni pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Kalau ada orang kafir mari ajarlah aku syahadah aku masuk Islam, wajib kita ni sama ada kita tu imam atau makfik, wajib kena ajar kalimah syahadah. Sebab kita sebagai orang Islam, jahil pun wajib kena tahu kalimah syahadah. Jangan sampai jahil, kalimah syahadah pun tak tahu. Nah, jadi sejahil-jahil kita duduk main mutus tak mau, duduk main bola tak mau, tak gisa kan, reti juga kalimah syahadah. Mari kafir, mari Hindu, apa, tolong ajar syahadah, wajib kena ajar segera. Jadi kita lambatkan esok ahmu bijabat agama, berdosa besar. Itu pendapat yang paling kuat. Yang kata batang akidah melambat-lambat, patut kau buat. Faham? Ha, kena ajar segera. Lepas tu nak cemas lagi esok di jabat agama. Ya? Ajar dulu kalimah syahadah. Baiklah, katakan dia kata mugi esok ajar jabat agama. Pasal hari ni jabat tutup hari Jumaat. Nak? Ha. Cina tu kata, oh itu macam. Nampak? Ha, esok pun dia pergi jabat agama. Dah balik nitah kot Cik Usah tu, kereta dua tir tengah belonggu. Langgar dia culbu, mati dulu. Dah lagu mana kedudukan ni Islam ke tak? Kalau dia telah membenarkan memang Allah Tuhan yang sungguh dalam hati dan memang Muhammad itu seorang rasul sungguh, maka dia Islam di sisi Allah, tapi di sisi manusia jangan tak dam kalimah syahadah. Tak ada rekod. Maknanya tanam jerat asyik ngemodek gambar pokok bunga. Burung dua ekor atas daun buluh. Faham? Itu kubur dia. Tapi akhirat masuk syurga. Kenapa? Dia telah mengisbatkan kalimah syahadah. Faham? Setelah masuk Islam, adakah mereka kena solat pada hari itu juga? Bagaimana kalau mereka tak boleh baca fatihah dan rukun solat yang lain? Berapa lama mereka diberi tempoh belajar agama supaya mereka dapat melakukan perkara yang wajib sebagai seorang Islam? Jawabnya, ya, wajib pada hari itu juga. Tetapi tidak wajib semua apa-apa rukun 13. Nah, kita kata, mu wajib semayang, mu ikut orang semayang. Cuma orang semayang zuhur, mu ikut lagi. Wajib atamu tu. Orang-orang tunduk, mu tunduk. Dia pergi buat maka. Soh. Faham? Ha, walaupun tak risak dah. Allah wakabak. Ha, orang rokok ni macam dia. Dia buat bebek mulut. Dia tengok pulak orang. Nah, ha. Masa sujud kita tak imam. Dia baru masuk Islam lah ni. So, diberi maaf. Faham ni? Lepas tu kena belajar. Makin lama, makin baik. Lepas tu lah kita rekod kata, orang masuk Islam, baru masuk, dah ajik baca fatihah. Dah reti sebut benda. Subhanallah. Buat itu. Dah pegang. Kat Cina tiga. Ha, Cina bagai pinang. Nah. InsyaAllah. 7 minit kita. Ha. Dia berhenti ke 9. Sama. Soalan seterusnya. Apakah hukum main catur? Baik. Main catur ni tidaklah ijma' ulama'. Di sisi mazhab Syafi'i yang paling lembut, iaitu makruh. Neh? Ha. Dalam mazhab lain, tiga lagi haram bermain catur. Neh? Ha. Cuma ingat kita mazhab Syafi'i ni makruh. Neh? Ha, makruh ni maknanya dengan jaga solat lah, jangan sampai ada semayang. Neh? Makruh. Ha. Hukum setiap Quran tanpa wuduk dengan dan dalil. Sentuh Quran tanpa wuduk dan dalil, mana boleh sentuh Quran? Mesti dengan ada wuduk. Tak? Ha. Tanya dalil orang kata boleh sentuh. Ha? Tak boleh kata. Lah, Quran sebut dalam Quran, la ya mashud illal mutahharun. Tiada menyentuh Quran melainkan mereka yang suci. Tak? Ha. Soalan seterusnya. Si mati tinggal harta tapi tak cukup nak upah haji. Tak ada waris yang boleh tambah. Apakah harta tersebut boleh dibahagi-bahagi kepada waris si mati ataupun bagaimana? Tolong jelaskan. Bila tidak cukup digunakan untuk upah haji, maka taklah ditambah oleh orang-orang yang mampu. Orang yang mampu ini iaitulah waris. Waris itu tolong tambah. Nah, waris nak tambah tak ada fitih juga, Baitul Mal tolong tambah. Baitul Mal tak ada dalam negeri itu, duduk di Italia. Maka orang-orang Islam yang ada duit lebih kena tambah lah. Sunat tambah belakang. Suai dia dam dia haji. Tak ada juga tinggal 18 riyal ni. Nak tambah mana upah haji 3,000. Saka 18 hari tinggal waris 2 orang, bagi 2 orang lah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Sebelum ini saya membayar fidyah puasa di pondok. Sedangkan saya baru tahu fidyah itu untuk hanya fakir miskin saja. Perlukah saya menggantikannya? Ya, kena qada adik. Melainkan memberi ke budak pondok tu budak miskin. Kan itu yang sebut fidyah tu ta'amu miskin. Fidyah puasa itu untuk orang miskin. Masuk miskin, fakirlah dua ni saja. Bukan asnah zakat. Asnah zakat orang berhutang, orang sabidillah, amin, banyak lagi. Tapi kata fidyah puasa, dua saja, fakir miskin. Dia bagi ke budak tu, dia pesan ke cikgu guru pondok, ini fidyah untuk beri pada pelajar-pelajar miskin. Asah. Tapi kalau beri atas nama sabilillah, tak asah. Kena qadar balik. Nah. Ha. Bila sedang semayang, hati saya sering diganggu dengan perkara di luar semayang. Bolehkah saya istighfar dalam hati untuk melawan syaitan? Boleh. Dalam hati tak ada masalah. Nampak? Ha. Dan bukan musuh yang kena kacau dalam semayang ni semua kena leka. Nah, macam-macam dia mari. Dia suruh ingat, kat gi kereta kena derah kat tubik yang ramah jeng kat gi. Nah, lepas ni nak beli semua, mari macam-macam. Untuk imam. Bukan sini lah, kat lain. Nah, soalan seterusnya, ada 3 minit setengah ni. Apakah hukum mengambil barang yang dirampas oleh kasta? Barang rampasan ni hak negara. Nah, kena tunggu lagi perintah daripada arahan daripada orang yang berkenaan yang dilantik di dalam negara untuk menguruskan harta. Jadi kalau kita ambil-ambil itu dah boleh. Nah. Bagaimana nak keluar Yesus bila batas semayang? Sedangkan makmum lain tengah semayang belakang. Salah dah ya salam ya saya dalam kalok. Salah-salah ia salah, ia selang saya dalam kolok. Dia batas semayang, nak tubik nak gelik wudu. Ha. Tengok belakang ramai orang. Lagu mana? Kata ulama, kalau ada ruang, keluar ikut ruang yang dapat. Contohnya, kita duduk suar belakang, bila tengok orang depan batas, nak, sedangkan nah, dia nak tubuh ke ni, kena lalu ke depan orang. Maka kita kesok sikit tubuh gini. Faham tak? Kita kesok. Oh, ni kesok tak kena. Nah, bila ni kesok, dia boleh lalu. Ha, boleh lalu lah. Na'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam cara kebajikan dan taqwa. Nah, ha, jangan kroni pula. Ha, kawan kita tak apa. Kena JKK malah tu. Nah, jangan kira lah kalau nak keluar, we keluar. Tapi kata ulama, dalih dalam keluar kemah kemi dah, duduk situ sampai ke salam. Tengok benda tu, dah semayah tak boleh, batal. Nah. Boleh tak buat masuk gambar ulama dalam toilet? Nanti pun dia menyakit pulak ni. Gambar ulama masuklah jambang ni pun dia menyakit ni. Nampak? Buat apa pada lah jambang? Bukan tepat dia. Nah. Soalan seterusnya. Seminit setengah ni. Kalau saya ada wudu, anak saya isap susu dada, batal tak wudu saya? Kalau tengah semayang susu dada keluar, sah ke tak salah? Ini lah kurang tanya ni. Bukan sah ni. Nah. Baru-baru ini seorang ustaz mengatakan bersugi tak wajar dilamalkan di Malaysia. Apa hukumnya ustaz mengatakan begitu? Tolong jelaskan. Ini soalan yang terakhir lah. Baik. Yang tak dan insyaAllah bulan depan. Kau banyak-banyak umur ada 5-16 lagi. Ha. Ni 10. 20 lebih. Baik. Dia jawab dua ni sajalah. Dia kata ada seorang ustaz kata bersugi itu tak wajar diamalkan di negara kita. Dan benda alasan dia tak wajar. Tak wajar ni tak patut lah. Wajar ni mana molek. Tak wajar tak bagus lah. Dan kan Nabi kata, sugi-sugi ni sunat yang hampir kepada wajib. Macam mana pula kita ni seorang ustaz kata tak bagus dia buat? Nabi sebut dalam sebuah hadis dikenal, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwaki 'inda kulli wudhu'in wa fi riwayatin 'inda kulli salatin aw kama qala. Jikalaulah aku ni tidak kesian kepada umat aku, nescaya aku akan berat dah umat aku ini dengan wajib bersugi tiap-tiap kali nak berwuduk dan sembahyang. Tetapi maknanya dengan kasih sayang Allah Ta'ala dan Nabi kasih kepada umat, maka tidak diwajibkan bersugi, sunat sahaja. Maka itu bersugilah sebelum daripada sembahyang ataupun mengambil wuduk. Benda makna bersugi, bersugi ini menggunakan alat dan membersih mulut. Sama ada kita guna alat fesyen lama iaitu kayu arak tu yang jual rusila, atau menggunakan buruh gigi Colgate, dia panggil bersugi belaka. Semua perbuatan menggunakan alat dan untuk membersihkan mulut dia panggil bersugi. Baik. Ha, cuma ulama sebut yang paling afdal sekali di antara berus gigi dengan kayu arak ialah kayu arak. Bukan makna bersugi hanya menggunakan kayu arak yang jual tu saja. Guna berus gigi pun dipanggil bersugi juga. Faham baik. Nah, ni ulama telah sepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang kata bersugi maksudnya kena guna kayu tu saja. Tak. Semua alat-alat berus gigi dikira sebagai siwak. Cuma siwak yang paling afdal, alat terbaik, kayu itulah. Pasal apa terbaik? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh terbaik mesti yang Nabi buat. Maka Nabi sugi bukan dengan beruh gigi Colgate, tetapi dengan kayu arak. Tak sebatang. Maka dia paling afdal. Kita tak guna kayu tu, kita guna beruh gigi. Hukumnya dapat pahala sunnah juga. Nampak lagi? Nah, terang-terang ulama sebut dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam Al-Fiqh Al-Islami juzuk yang pertama. Nah, paling afdal sugi dengan kayu. Maknanya orang yang sugi dengan beruh gigi tu dapat pahala juga. Kerana perbuatan yang dikehendaki bukan jenis alat tu. Yang dimaksudkan nak pahala ni jenis perbuatan membersih tu. Nah. Ha. Cuma kalau kita nak semayang, tak afdal lah dengan beruh gigi, dengan kayu arak. Orang tamak, kita bermasuk dalam soh, ambil sugi. Nah, lepas tu tak ala lah paket. Jangan buat lebih kurang. Tak bawah kita, kawan tu nak sujud pula. Kak dengan sugi kita. Ha, tu dah reti basa. Orang bengong lagi, dah serbang besar, jubah labuh, celok comel dah. Lepas pergi buah tak Quran. Nampak? Ha, tu dosa tu. Mana boleh letak mu, kakonyoh mulut mu buah tak Quran pula. Faham? Beli yang ada 14 juta dari buah tak Quran. Quran tak ada yang tindih berusia pun. Tak ada buah benda lain atas dia. Nampak? Yang paling mulia sekali adalah serbang. Nampak? Al-Imamah Tijanul Arabi. Serbang ini mahkota orang Arab. Sebutlah kitab takah. Kitab majmuk. Kitab Raudhah. Farah letak serbang di atas Quran. Dan serbangnya kayu sugi yang bekas tahi gigi mu mana mulia. Faham? Ha, itu kata beribadah tapi jahil. Nah, ha, jadi haranglah pula. Lepas tu ada orang komplain pula, mana boleh buat dalam pocek. Ailio, najis. Najis mu ngaji. Luan dia ailio najis. Mereka mu sebelum semayang mu sugi mulut anjing. Bola pocek. Baru najis. Mana mulut mu mana? Najis. Nah, tak faham nak cakap. Patut tanya dulu. Najis ke tak? Baru tu. Ni tak betul. Tak sohong. Maknanya dia cakap lagi. Dah mukulah tak tahu. Jangan kabar. Tanya. Sah ke tak? Baru tu. Ini tak usah lah najisnya. Najis kuat ni. Itu idea. Ha. Jahil. Jangan. Jangan. Ajar jahil. Tanya. Faham? Ha. Tak ugi tanya. Ha. Habis cerita sugi. Soalan terakhir. Dia ada wuduk. Batu anak dia menopek dada dia. Batal tak wuduk? Jawabnya ya. Batal wuduk menopek anak kalau terkentut. Faham? Ha. Dan ngopek saja tak ketuk, tak batal lah. Next time tak batal. Dia kata keluar susu, tak batal juga kita. Dia tengah semayang. Dia rokok, dia rokok. Bila rokok, tu rokok tak. Faham tak? Ha. Dia anggota badan kan? Nah, ha. Tulang tak pakai baju dalam. Bila rokok sujui, sujui tak. Nah, maka keluar susu. Maka tak batal semayang kita walaupun banyak keluar. 15 liter tak batal juga. Kerana nak kata batal ni batal wuduk. Batal wuduk ni dalam kitab fiqh kata khuruju syai'in min sabilaini. Keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang. Keluar kot lain tak batal. Dah susukan kemaluan. Ha tak? Ha. Buah dada bukan kemaluan tu. Neh, hak bawah tu. Keluar air kecing atau keluar ketuk. Baru batal. Sujud tu biar hidung ni. Leh, hidung. Nampak sesama sebilang. Tak apa. Tak batal. Jubi idea ni rokok ni tu imam. Imam. Bukan imam sini lah kat lain. Neh, dah batal. Nampak? Ha, dia gitu. Dua jalan je batal. Nampak? Ha, dah batal. Tadi ngopek macam tak batal. Nak. Sebab kena faham benda yang membatalkan wuduk baru membatalkan semayang. Dah tak ada pun dalam bab batal wuduk keluar susu tak ada. Nah, bak susu ni tak batal. Malaikat minum susu. Dengar tayak awal dah ada minum susu. Dia kecil. Nah, umpanya. Nah, baru batal. Keluar susu tak batal. Keluar hidung tak batal. Keluar telinga tak batal. Keluar darah pun tak batal lagi. Dalam sembahyang. Wallahu'alam. Yang tak belum kita jawab, insyaAllah. Pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alami ma'alam tanah wa'alimna bima yang fa'una. Rabbana zina alima rabbana atina fid dunia tanah fil akhirati hasana wa atina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.